الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan memohon petunjuk, bimbingan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca kitab Sahih Al-Imam Muslimin rahimahullahu taala, Kitabuz Dzikri Wad-du'ai wat-taubati wal-istighfar, kitab zikir, doa, taubat dan istighfar, bab yang keempat. Bismillah wa salatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Qala al-imamu an-nawawiyu rahimahullahu ta'ala: bab karahati tamanyil mawta li durrin nazala bihi. Bab, kata Imam Nawawi, bab yang keempat, babu karahati tamannil maut, bab dibenci mengharap kematian, dibenci mengharap kematian, lidurrin nazalabih, lantaran penyakit atau musibah yang menimpa. Ketika ada penyakit atau musibah yang menimpa, lalu seseorang berharap datangnya kematian, bahkan meminta kematian, sikap yang seperti ini tercela. Sikap yang seperti ini dibenci dalam agama. Al-Imam An-Nawawi mengungkapkan kata-kata karahiyat dan diterjemahkan di sini dengan kata makruh. Kata makruh atau kariha yakrahu karhan wa karahatan dalam bahasa Arabnya adalah tidak menyukai dan membenci. Ya. Dan kata makruh ini tidak selamanya bermakna seperti yang ada di dalam usul fikih atau dalam istilah fikih. Ya. Bahkan generasi salaf, ulama-ulama terdahulu, ketika mengungkapkan kata makruh, yang mereka maksud adalah haram. Yang mereka maksud adalah haram. Jadi menerjemahkan dengan kata-kata makruh di sini, ya, menerjemahkan kepada kata-kata makruh di sini, saya rasa terlalu merendahkan, karena istilah makruh dalam bahasa kita itu adalah sesuai dengan yang dijelaskan di dalam fikih, ilmu fikih, bahwa makruh apa-apa yang bila dilakukan tidak berdosa dan dikerjakan bila mana ditinggalkan berpahala. Ya. Apa-apa yang bila dilakukan tidak berdosa, bila ditinggalkan berpahala. Sementara dalam konteks meminta kematian, tidak sabar terhadap ujian, bisa jadi ada rasa protes kepada ketetapan dan takdir Allah pencipta alam. Ini bukan hanya sekedar makruh yang bila dikerjakan tidak berdosa, makanya terlalu sederhana bila diartikan dengan makruh, karena orang akan beranggapan bahwa maksudnya adalah makruh dalam usul fikih atau makruh dalam ilmu fikih, dalam pembahasan fikih. Sementara di sini adalah pembahasan akidah, iman kepada takdir, menerima Bersabar terhadap takdir wajib. Bersabar terhadap keputusan Allah, ujian dan cobaan Allah wajib. Ya, meminta kematian lantaran tidak sabar, tentu wajib tidak akan berhadapan dengan makruh ya, dalam fikihnya. Maka di sini perlu kita berikan catatan bab makruh mengharap kematian karena kesengsaraan yang menimpa. Kata makruhnya tidak sesederhana yang dipahami dalam pembahasan fikih. Ya. Tidak sesederhana yang dipahami dalam pembahasan fikih. Bisa jadi seseorang itu berdosa bila mana dia meminta kematian lantaran tidak sabar, bahkan berupaya untuk menghilangkan nyawanya karena tidak mau menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita berikan ulasan dalam kata-kata makruh dalam terjemahan ini. Sementara Imam An-Nawawi ya rahimahullahu taala mengungkapkan kata-kata karahat, dibenci. Karena asal makna kariha yakrahu, membenci. Ya. Membenci. Ini yang perlu kita sampaikan. Dan mengharap kematian lantaran kesengsaraan atau penyakit yang menimpa atau ujian yang mendera, ini bukanlah sifat yang benar dalam bagi seorang mukmin. Orang mukmin menerima, menyerahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabar terhadap ujian Allah Jalla wa Ala. Kita baca atau kita dengarkan hadis yang pertama di bawah bab ini, nomor 6764. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني بن علية عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان لابد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. Ya, ini hadis yang pertama, hadis Anas ibn Malik radhiyallahu taala an. Rasulullah SAW bersabda, "La yatamannayanna, la yatamannayanna." Di sini larangan. Ya. La yatamannayanna, janganlah mengangan-angankan atau mengharap-harapkan. Ya, ahadukum, salah seorang kamu, al-mauta, kematian. Ya. Larangan di sini, di samping dia didahului oleh lam an-nahya, lam yang maksudnya adalah melarang, ditekankan dengan nun at-taukid di ujung. Di ujung kata kerjanya, la yatamannayanna. Ya. Bersih di sini, di samping melarang, kemudian ditekankan larangannya dengan nunut taukid. Ini menunjukkan dia bukan sekedar makruh. Ya, bukan sekedar makruh. Kemudian, ahadukumul maut, salah seorang kamu kematian. Lalu, lidhurrin nazalabih. Lidhurrin nazalabih. Ad-dur, kesempitan, kesengsaraan. Ya, penyakit, musibah, ini semuanya masuk dalam kata-kata ad-dur. Ya, nazala bihi, menimpanya. Ya, menimpanya. Setelah larangan ini, Nabi SAW memberikan solusi. Bila mana memang berat terasa, maka doa yang sebaiknya diucapkan adalah fa in kana la budda mutamanniyan, jika memang ia melihat bahwa kematian adalah lebih membuat dia lepas dari di hal yang dikhawatirkan olehnya, yaitu protes terhadap takdir Allah, maka doanya diajarkan oleh Nabi. Berarti di sini sebenarnya tidak lepas dari adab berdoa. Dalam konteks musibah yang menimpa, ujian, kesengsaraan, kesempitan, penyakit, maka bila mana merasa tidak kuat, maka jangan sampai minta kematian. Ya. Jangan sampai berdoa meminta kematian, ini doa yang keliru, doa yang tidak dibenarkan oleh agama. Andai memang merasa bahwa kematian adalah salah satu yang membuat dia lepas dari kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan, maka Nabi SAW mengajarkan ungkapan doa yang benar, ya, yaitu Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li, ya, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li, ya Allah, hidupkanlah saya apabila atau selama hidup saya ini memberikan kebaikan, ya, kebaikan akhirat, kebaikan agama, kebaikan iman. Ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani. Ini kan meminta kematian juga, tetapi uslub memintanya berbeda. Kalau tadi tidak ada pilihan yang lain, ya, matikan saja saya, Allah. Kalau begini beratnya, matikan saja. Ini yang pertama. Ya. Kalau begini lebih baik saya mati. Ya Allah, matikan saya. Ini doa yang dilarang oleh Nabi SAW. Tetapi doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, yang di situ juga ada unsur meminta kematian, tetapi dengan cara yang sopan, dengan cara yang benar, adalah watawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Wafatkan saya apabila kematian itu terbaik bagi saya. Karena memang kita tidak mengetahui takdir. Bisa jadi seseorang itu kehidupan panjangnya umurnya setelah kesulitan, setelah ujian, setelah penyakit yang berat, kemudian dia sembuh, ternyata usianya yang bertambah itu menambah kebaikan. Bisa jadi cepatnya dia meninggal dunia justru bencana, ya. Ketika dia meminta kematian, ternyata sebelum meninggal dunia, karena begitu beratnya musibah, akhirnya dia melakukan perbuatan yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu dia mati. Ini kan matinya tidak baik. Ini yang diluruskan oleh Nabi SAW dalam ucapan doa. Jadi subhanallah, agama kita memang luar biasa sempurna, dan bahkan menyusun kata-kata pun diajarkan oleh agama. Bukan berarti meminta kematian perkara yang mutlak tidak benar atau salah, tetapi uslubnya yang diluruskan. Uslub memintanya yang di situ tidak ada unsur ketidaksukaan terhadap takdir, kebencian kepada keputusan Allah. Di situ adalah meminta yang terbaik. Ya Allah, bila mana usia saya, panjangnya usia saya, atau lepasnya saya dari musibah ini kemudian lapang, itu terbaik bagi kehidupan saya, untuk agama dan akhirat saya, maka berilah saya kehidupan, beri saya kelapangan. Tetapi bila mana kesempitan ini merupakan bahwasanya kematian itu justru lebih baik bagi saya, maka berikanlah saya kematian. Dan ini yang pertama itu mungkin satu golongan atau satu kelompok dengan bab yang lalu, yaitu meminta kepada Allah, ya Allah, berikan saya jika engkau mau. Ucapan, cara berdoa, ungkapan meminta itu tidak benar. Ya Allah, ighfirli in syi'ta, irhamni in syi'ta, urzuqni in syi'ta. Ini dalam kategori yang tidak dibenarkan karena uslubnya yang salah. Jadi agama kita dalam berdoa pun diajarkan tata cara berdoa. Jadi berdasarkan ini, makanya tidak ada doa yang terbaik lafaz doa. Yang tidak ada lafaz doa, ungkapan doa yang terbaik lebih dari doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ungkapan kata-katanya itu ungkapan firman Allah. Ya. Atau doa-doa manusia atau makhluk hamba yang saleh, yang beriman, yang dinukilkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an seperti doa-doa para nabi. Ya. Direkomendasi oleh Allah untuk diketahui oleh orang-orang kemudian agar mereka mengucapkan doa yang sama. Dan banyak doa-doa para nabi di dalam Al-Qur'an. Doa orang-orang beriman di dalam Al-Qur'an yang dinukilkan oleh Allah bukan hanya untuk sekedar cerita, tetapi untuk memberikan kita contoh. Ini loh doa yang terbaik. Ya. Ketika Anda berdosa, ketika Anda melakukan kemungkaran, kemaksiatan, maka ini salah satu doa yang direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti doa Nabi Adam alaihi salam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian bila Anda mengharapkan keturunan, ya, setelah menikah beberapa lama, ya, tetapi juga tidak kunjung tiba anak yang dibutuhkan, maka Allah Subhanahu wa taala merekomendasi doa orang-orang yang satu nasib dahulunya dengan Anda, yaitu para nabi. Doa Nabi Zakaria, ya, Rabbi habli minas salihin. Jadi meminta anak itu belum tentu kebaikan, tetapi meminta anak keturunan yang saleh, ini yang diharapkan. Makanya Allah ajarkan, Allah rekomendasi doa Zakaria, Rabbi habli minas salihin. Kemudian banyak lagi, saya pernah mengumpulkan, ya, dalam satu proyek tulisannya, tulisan untuk mengambil gelar S2 kalau saya tidak salah, mendalami, meneliti, menelaah doa-doa para nabi dalam Al-Quran. Subhanallah, berkata begitu luar biasanya ungkapan-ungkapan mereka, orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman sepanjang masa, setiap kurun, setiap zaman, dari mulai Nabi Nuh, Nabi Adam AS, kemudian anak-anaknya, kemudian Nabi Nuh, kemudian seterusnya sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diceritakan atau yang nukilkan doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya. Kemudian berdasarkan tadi bahwa dalam meminta kepada Allah itu kata-katanya pun harus ada tuntunannya, maka doa yang terbaik setelah doa-doa yang dinukilkan di dalam Al-Qur'an adalah doa yang diajarkan oleh Sayyidul Anam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dia manusia yang paling beradab, yang paling sempurna adab dan etikanya ketika bertaamul dengan Allah. Ya, berinteraksi dengan Allah, baik dalam sikap maupun dalam ucapan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling mulia adabnya, maka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar tingkah lakunya sesama manusia. Allah mengatakan innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang mulia. Itu bukan akhlak antar sesama manusia saja, tetapi akhlak yang paling utama, akhlak seorang hamba dengan Allah. Nabi Muhammad lah orangnya yang paling mulia akhlaknya. Manusia hanya melihat akhlak seseorang itu hanya ketika dia berhubungan sesama manusia. Ya, walaupun dia ketika berhubungan dengan Allah, berinteraksi dengan Allah, paling bejat akhlaknya. Ketika beribadah kepada selain Allah, memanggil, berdoa kepada selain Allah, beristighatha kepada selain Allah, meminta perlindungan kepada selain Allah, dan hanya Allah, bagian Allah hanya sedikit saja. Ya. Ini manusia yang paling bobrok akhlaknya, sekalipun di antara sesama manusia paling mulia menurut manusia. Dan ini sudah sepanjang masa. Orang-orang yang di manusia-manusia, umat-umat yang dibinasakan oleh Allah, pada intinya penyebab utamanya adalah kesyirikan. Ya. Kesyirikan. Kemudian ditambah dengan dosa-dosa yang lain. Makanya setiap Rasul diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak ini. Akhlak antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Semenjak Nabi Nuh alaihi salam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa yang indah setelah doa-doa yang ada dalam kitabullah adalah doa yang dipanjatkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya perhatian kita umat Nabi Muhammad kepada doa-doa Nabi alaihi salatu wasallam ini harus dimarakkan, harus diusahakan. Karena doa yang sama diangkat oleh lisan yang mulia. Ya, ucapan yang sama dipanjatkan oleh manusia yang mulia Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian doa yang di bawahnya adalah doa-doa manusia-manusia yang beriman, yang mengikuti Nabi dan mencontoh Nabi, meniru Nabi SAW. Ya. Nah, kemudian doa yang kita ucapkan, doa yang kita ucapkan yang keluar dari dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Terkadang ucapannya tidak bisa keluar. Ya, kelu lidah untuk mengangkatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah tahu bahwa kita sangat membutuhkan. Ya, sangat membutuhkan. Ini juga termasuk doa yang terindah. Jadi sempurnanya agama kita dalam bertutur kata menyampaikan keinginan kepada Allah itu pun diatur oleh agama. Ya. Makanya terkadang sebenarnya ungkapan ya Allah matikan saja saya. Ya. Karena merasa tidak kuat lagi mungkin biasa-biasa saja menurut sebagian orang. Saya memang merasa saya bukan Anda. Musibah yang menimpa saya tidaklah seperti musibah yang menimpa Anda. Persis dengan nasihat Nabi kepada seorang wanita yang meratapi anaknya yang meninggal dunia di kuburannya. Nabi SAW lewat, kemudian nampaklah oleh Nabi SAW wanita tersebut meratap, menangis. Kemudian Nabi SAW nasihati, sabarkan. Nabi SAW semangati wanita ini. Kemudian wanita ini ketika dinasihati, protes dia. Kamu ialah. Ya. Tidak merasakan apa yang saya rasakan. Ya. Jadi dia tidak menerima dinasihati untuk bersabar, untuk menerima ujian dan cobaan Allah. Maka dia mengatakan, kamu ialah. Ya. Engkau tidak merasakan apa yang saya rasakan. Betapa beratnya kehilangan anak, kehilangan istri, kehilangan suami dan seterusnya. Kemudian Nabi pergi. Ketika Nabi pergi, dikabarkan kepada wanita itu bahwa yang tadi menasihatimu Nabi. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berlarian mengejar Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di rumah Nabi, lalu dia meminta maaf dan menyampaikan alasan-alasan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, sesungguhnya sabar itu dituntut bagi seorang hamba, dari seorang hamba adalah ketika awal mula ditimpa ujian. Innamas sabru indas sadmatil ula. Sesungguhnya sabar yang dituntut adalah tatkala musibah turun menimpa. Itu kesabaran. Setelahnya itu tidak butuh sabar lagi, karena ketika musibah itu sudah mulai lama, dia otomatis akan berkurang. Dan ini tidak perlu dipelajari, karena lihatlah kenyataan. Ya. Saat terjadinya musibah meninggalnya seseorang yang kita cintai, itu berat terasa. Tetapi berlalu satu hari, dia otomatis berkurang. Apalagi kalau dua hari. Bahkan keluarga di rumah duka itu sendiri sudah mulai berani untuk tertawa, untuk berseloroh, untuk bersenda gurau. Ya. Hari ketiga lupa semua. Dan dalam agama kita tidak dibenarkan untuk membangkitkan batang terendam, membangkitkan duka yang sudah lewat itu. Tidak dibenarkan dalam agama. Ini yang dinamakan dengan niyaha, yaitu membangkitkan kembali kedukaan. Tidak boleh. Dalam agama kita justru menghibur yang berduka, kemudian berupaya untuk menghilangkan rasa duka. Nah, kebalikannya, membangkitkan kedukaan, ini niyaha. Tidak dibenarkan dalam agama. Orang sudah 7 hari, sudah 21 hari, sudah 40 hari, sudah 100 hari, sudah 1000 hari. 3 hari sudah selesai itu. Hilang kedukaan dengan begitu saja. Tidak perlu dinasihati. nasihat itu pertama kali. Makanya takziah ketika pertama kali ditimpa oleh musibah. Ya. Kalau sudah lewat waktunya, tidak perlu takziah karena otomatis dia akan berkurang. Ini takdir Allah atau keputusan Allah terhadap hamba. Tidak perlu dinasihati. Dan wanita tadi sebenarnya tidak perlu lagi larut dalam kesedihan. Ya, hari pertama, hari kedua tetap ke kuburannya, hari ketiga ke kuburannya, berat untuk melepaskan anaknya, sampai seminggu berhari-hari setiap hari ke sana menangis. Ini tidak benar. Maka Nabi SAW menasihati. Makanya ma'asyiral mu'minin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini sebenarnya musibah dur yang disebutkan dalam hadis ini itu lebih mengarah kepada kematian, karena doa yang diajarkan oleh Nabi adalah Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Musibah yang menimpa lebih kepada penyakit, ya, yang berat dalam kondisi yang seperti ini, adab berdoa yang diajarkan oleh Nabi adalah lafaznya, ya. Bisa jadi kita melihat bahwa kematian itu terbaik, ternyata Allah tidak mengetahui itu sebagai kebaikan. Bisa jadi panjangnya usia kita walaupun dalam keadaan kekurangan. Banyak orang yang usianya masih panjang tetapi setelah sakit kurang tangannya, ya, kurang kakinya, atau banyak, ada yang kurang dari fisiknya tetapi dia tidak akan kekurangan iman, tidak akan kekurangan pintu-pintu kebaikan. Ya, dengan bersabarnya saja itu sudah ibadah yang mulia. Nah, kemudian banyak orang-orang yang dicabut, diambil oleh Allah sebagian nikmatnya, dan dia melanjutkan kehidupannya dengan ketaatan yang banyak. Ya, di samping bersabar, kemudian ibadah-ibadah lisan, ibadah kebaikan-kebaikan. Ini yang perlu kita catat dari hadis yang pertama, yaitu pembelajaran dalam merangkai kata dalam berdoa, karena berdoa itu adalah ibadah yang dituntun oleh agama. Hadis yang berikutnya 6765. قال رحمه الله تعالى حدثنا ابن أبي خلف قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة قال حاء حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة كلاهما عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أنه قال من ضر أصابه. Ya, hadis Anas masih di radhiyallahu anhu, dibawakan oleh Imam Muslim untuk hadis yang kedua dengan jalur sanad yang berbeda. Bunyinya hampir sama. Ya, bunyinya hampir sama. La yatamannayanna ahadukum. Nabi melarang untuk mengharap-harap kematian, meminta-minta kematian lantaran tidak kuat untuk hidup, kena musibah, kena bencana, kena penyakit. Kemudian di sini ada perbedaan sedikit. Di nazala bihi dengan asabahu. Lidurrin nazala bihi di riwayat yang pertama, di sini lidurrin atau min durrin asabahu. Ya. Dur tadi kesempitan, kesusahan, kesengsaraan yang turun kepadanya. Kalau di sini yang menimpanya. Nazala bihi turun kepadanya, asabahu menimpanya, dan itulah perbedaan dalam lafaz dua hadis ini. Berikutnya 6766. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsani Hamid ibn Umara qala haddatsana Abdul Wahid qala haddatsana Asim an an-Nadr ibn Anas wa Anas yawma idhin hayyun qala Anas radhiyallahu an لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت لتمنيته. Ya, masih hadis Anas, ya, yang diriwayatkan darinya oleh anaknya An-Nadhr ibn Anas. An-Nadhr ibn Anas, anaknya Anas ibn Malik. Ya. النضر بن أنس menyampaikan hadis ini ketika ayahnya masih hidup. Wa Anasun yaumaidzin hayy. Ya, Anas bin Malik usianya panjang, ya. Umurnya panjang. Kemudian keturunannya banyak. Karena didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anaknya An-Nadhr bin Anas menyebarkan atau menyampaikan hadis ini ketika ayahnya masih hidup, yaitu qala Anasun, kata Anas, ya, laula anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yatamannayanna ahadukumul maut, ya, andai kata Nabi tidak bersabda, ya, janganlah salah seorang kamu mengharap-harap kematian, meminta-minta kematian, la tamannaituhu, kata Anas, maka saya akan mengharap atau meminta kematian. Ini mungkin di usia tuanya, di usia tuanya yang mungkin baginya kematian lebih baik, tetapi karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, maka dia tidak melakukannya. Ini menunjukkan kesempurnaan pengikutan mereka terhadap tuntunan Nabi. Ya. Bagaimana, dan di antara yang kita ketahui juga bahwa di masa atau di akhir-akhir usia Anas ini banyak fitnah, banyak cobaan, banyak penyimpangan atau penyelewengan-penyelewengan yang terjadi. Ya. Banyak hal-hal yang baru dilihat, apalagi dari sisi penguasa. Ini yang membuat Anas di usia tuanya tidak merasa nyaman melihat perubahan-perubahan, melihat penyimpangan-penyimpangan, munculnya berbagai macam fitnah di akhir-akhir masa sahabat. Ya, bagi seorang sahabat Nabi SAW mungkin lebih cepat menyusul Nabi meninggal dunia mungkin lebih baik. Ya, tetapi karena Nabi melarang, maka mereka tidak melakukannya. Kata Anas, kalau bukan karena hadis tersebut, maka saya akan mengharap kematian atau meminta kematian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini catatan yang penting bahwa begitu totalnya mereka berpegang kepada tuntunan Nabi. Begitu sempurnanya pengikutan mereka terhadap arahan-arahan Nabi. Ya, kepada arahan-arahan Nabi. Dan ini pelajaran penting bagi kita. Berpegang kepada tuntunan Nabi SAW itu keselamatan, kesempurnaan. Ya. Karena nanti banyak penyimpangan-penyimpangan, penyelewengan-penyelewengan, berupaya untuk menjauh dari tuntunan Nabi SAW banyak. Maka bersabar di atasnya adalah kesempurnaan. Wallahu a'lam. Berikutnya 6767. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال دخلنا على خباب وقد اكتوى سبع كيات في بطنه فقال لو ما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. Yang tadi kasus tentang Anas, ya, kalau seandainya Nabi tidak bersabda atau melarang untuk mengharap-harap kematian, maka saya akan mengharapkannya atau memintanya kepada Allah. Cerita Anas. Sekarang ini Khabbab ibn al-Arad, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Khabbab ibn al-Arad bercerita kepada kita salah seorang tabi'in, Qais ibn Abi Hazim. Kata Qais ibn Abi Hazim rahimahullah, dakhalna ala Khabbab. Kami dah masuk menjumpai Khabbab yang sedang sakit, ya. Wa qad iktawa sab'a kayyat fi batnihi, di mana dia sudah melakukan pengobatan kai di perutnya. Pengobatan kai itu menggunakan besi panas, ya, untuk ditempelkan di titik-titik tertentu di badan, persis dengan akupuntur atau bekam, ya. pengobatan jahiliyah yang tidak direkomendasi oleh Nabi, ya, karena unsur beratnya, ya. Tetapi dia tidak dilarang, yang artinya haram. Nabi tidak melarang, cuma tidak menyukai pengobatan tersebut, ya. Makanya Khabbab di sini melakukannya. Wa qad iktawa sab'a kayyat fi batnihi, di titik-titik di bagian depan badannya. Sampai sekarang pengobatan ini masih ada. Saya sempat melihat seseorang yang baru selesai diobat dengan kai, ya. Ada semacam stempel di badannya, ya, di dalam ukuran lempengan-lempengan, ya, dilengketkan seketika, kemudian ditarik kembali. Ini salah satu pengobatan, dan itu yang dilakukan oleh Khabbab yang sedang sakit, ya. Lalu diucapkan atau disampaikan oleh Khabbab ungkapan ini, persis dengan kata-kata Anas tadi radhiyallahu ta'ala anhuma, "Law ma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahana an nad'u bil maut la da'utu bihi." Andai kata Nabi SAW tidak melarang untuk memohon, berdoa, meminta kematian, maka saya akan memintanya. Walaupun di sini beliau tidak meriwayatkan hadisnya. Kalau Anas tadi mengatakan, kalaulah Nabi tidak berkata, lalu beliau merampaikan riwayatnya, la yatamannayanna ahadukum al-maut. Kalau di sini Khabbab hanya menyebutkan maknanya, bahwa itu adalah larangan Nabi SAW. Andai kata Nabi tidak melarang untuk berdoa meminta kematian, maka saya akan berdoa meminta kematian. Ini yang juga menguatkan ulasan kita di pangkal tadi, kata-kata makruh. Ya, kata-kata makruh itu tidak, jangan dipahami serendah itu. Walaupun memang kata makruh, tetapi dia makruhnya tidak seperti makruh dalam ibadatnya. Makruhnya memakan bawang misalnya, ya, makruhnya makan makanan yang ada aroma baunya, ya, tidak seperti itu. Ini luar biasa berat cobaan yang dirasakan oleh para sahabat di usia tua mereka. Andai kata Nabi SAW tidak melarang, mereka akan mendoa, berdoa, meminta kematian. Ini menunjukkan bahwa larangan, kebencian Nabi terhadap doa tersebut besar, sehingga mereka khawatir kalau terjatuh ke dalam pelanggaran ini. Maka dia bukan perkara makruh begitu saja yang sesuai dengan pemahaman ilmu fikih, tidak. Nah, ini juga diunukilkan dari perkataan Khabbab bin Al-Arad, bahwa ia sebenarnya ingin meminta kematian, tetapi karena dilarang oleh Nabi, maka dia tidak melakukannya. Ya, ini menunjukkan betapa sempurnanya mereka dalam mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya 6768. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsanahu Ishaq ibn Ibrahim qala akhbarana Sufyan ibn Uyainah wa Jarir ibn Abd al-Hamid wa Waqi' qala ha'un muhaddatsan ibn Numair qala haddatsana Abi قال حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ ويحيى بن حبيب قال حدثنا معتمر قال حاء وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا أبو أسامة كلهم عن إسماعيل بهذا الإسناد. Ya, Imam Muslim membawakan hadis Khabbab tadi, Khabbab bin Al-Arad radhiyallahu ta'ala an, membawakannya kembali dengan jalur sanad yang banyak. Ya, jadi beberapa orang guru, yang pertama Ishaq bin Ibrahim, kemudian Ibnu Numair, ya. Kemudian Ubaidullah bin Mu'adz, Yahya bin Habib, kemudian Muhammad bin Rafi'. Nanti semua jalur tadi berjumpa dengan sanad sebelumnya pada Ismail bin Abi Khalid. Ismail bin Abi Khalid, dari Ismail sampai kepada Khabbab sama dengan sanad di atas. Dari Qais bin Abi Hazim, dia bercerita tentang apa yang diucapkan oleh Khabbab bin Arad ketika sakit, itu andai kata Nabi tidak melarang, maka saya akan meminta kematian. Dan ini menunjukkan betapa besarnya usaha mereka untuk mengamalkan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya hadis terakhir di bawah bab ini 6769. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Muhammad bin Rafi' qala haddatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an-Hammam ibn Munabbih qala هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله وَإِنَّهُ لَيَزِيدُ الْمُؤْمِنَ عُمُرُهُ إِلَّا خَيْرًا وَإِنَّهُ لَا يَزِيدُ الْمُؤْمِنَ عُمُرُهُ إِلَّا خَيْرًا. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an dibawakan oleh Imam Muslim dari riwayat Hammam ibn Munabbih, ya. Salah satu dari hadis yang diriwayatkan dengan sanad beliau adalah hadis ini, la yatamanna ahadukumul maut, ya. Janganlah salah seorang atau tidaklah salah seorang kamu mengharap meminta kematian, dan janganlah berdoa memintanya. Wala yad'u bihi min qabli an ya'tiyahu, sebelum kematian itu menimpanya atau datang kepadanya. Innahu idza mata, ini tambahan yang tidak ada di riwayat sebelumnya. Innahu idza mata, karena seseorang bila mana sudah meninggal dunia, idza mata ahadukum inqata amaluh, terputuslah kesempatannya beramal. Tidak ada lagi. Kalau masih hidup kan masih banyak kesempatan untuk beribadah, untuk menambah pahala, menambah ketaatan. Ya. Ini di antara hikmahnya jangan meminta kematian. Makanya uslub berdoanya tadi yang benar. Jika panjangnya usia menambah ketaatan, maka panjangkan. Jika ternyata kematian lebih baik, membuat saya tidak terjatuh kepada pengingkaran terhadap takdir atau memprotes Allah SWT, maka kematian adalah terbaik. Di sini alasannya, kalau sudah meninggal, tidak ada lagi kesempatan beramal. Kalau masih hidup, kan masih banyak kesempatan beramal, walau dalam keadaan kekurangan. Ya. Kemudian wa innahu la yazidul mu'mina umruhu illa khairan. Bagi seorang mukmin bertambahnya usianya pasti bertambah pula kebaikannya. Ya. Walaupun mungkin berkurang dari sebelumnya, tetapi kan bertambahnya usia catatan pahalanya kan juga bertambah. Misalnya dia beribadah awalnya berjamaah atau tegak berdiri ketika sholat berjamaah, bisa puasa sunat. Tetapi karena sakit parah, tidak bisa lagi dia sholat berjamaah atau tidak lagi bisa berpuasa sunat, catatan pahala baginya karena ia meninggalkan amalan-amalan tadi lantaran sakitnya akan ditulis terus. Kalau sudah meninggalkan, tidak tulis lagi. Dia sekarang tidak bisa sholat berjamaah karena sakit, dan bahkan tidak bisa puasa sunat karena sakit. Apakah tidak dicatat untuknya pahala? Iya, ya. Bila mana dia merutinkan sebelum sakit, rutinkan, maka dicatat terus. Nah, bertambahnya usianya akan dicatat, dapat catatan walaupun tidak beribadah. Itu saja sudah keutamaan. Tetapi kan dia masih bisa beribadah, berzikir, baca Quran, bersedekah, meminta dituliskan cek untuk sedekah infak, masih bisa mewasiatkan hartanya untuk sedekah di jalan Allah. Ya, masih banyak kesempatan. Tapi kalau sudah mati, tidak ada lagi kesempatan beribadah. Catatan pahala dari amal ibadah yang dia tidak lakukan lagi karena sakit, itu tidak ada lagi. Nah, kalau sudah meninggal dunia, dia tidak ada catatan pahala lagi. Tapi kalau dia masih hidup, ibadah yang dia tidak mampu lagi melakukannya karena sakit, sementara ketika sehat dia melakukan dengan rutin, maka dicatat pahala. Nah, ini yang luar biasa. Ini yang diingatkan oleh Nabi, orang mukmin itu semakin panjang usianya, semakin banyak ketaatannya. Nah, jangan sampai meminta kematian, itu alasan dan hikmahnya. Wa innal mu'min wa innahu la yazidul mu'mina umruhu illa khairan. Ini catat baik-baik. bisa jadi ditulis ya di hadapan kita bahwa ini juga hadis ini sebenarnya untuk orang tadi, tetapi hadis ini juga mendorong orang mukmin untuk terus beribadah. Karena orang beriman itu semakin hari semakin banyak ibadahnya. Semakin bertambah hari semakin banyak ketaatannya, semakin banyak pula pahalanya. Wa innahu la yazidul mu'mina umruhu illa khairan. Ya, itu adalah hadis terakhir di bawah bab ini, yaitu makruhnya mengharap kematian karena kesengsaraan yang menimpa. Akal kalam Nawawi jimil. Naam. كلام النووي في شرحه أنا أقرأ فيه التصريح بكراهة تمني الموت لضر نزل به من مرض أو فاقة أو محنة من عدو أو نحو ذلك من مشاق الدنيا، فأما إذا خاف ضررا في دينه أو فتنة فيه فلا كراهة فيه لمفهوم هذا الحديث وغيره. Imam An-Nawawi ya, menguraikan makna hadis larangan ini adalah ada penegasan ya, makruhnya atau dibencinya mengharap kematian disebabkan dur tadi ya, durrin nazalabi. Apa itu dur? Itu yang tadi kita sampaikan, marad penyakit, faqah kesengsaraan atau kesempitan hidup, mihna ujian ya, disebabkan oleh musuh misalnya ya, kemudian dan yang lain-lainnya dari kesusahan, kesempitan, ujian hidup dunia. Kata beliau, apabila penyebabnya adalah keujian dalam urusan agama, di bidang keimanan agama seseorang, fitnah yang menimpanya dalam agama, maka meminta kematian tidaklah tercela. Ya. Karena ingin menyelamatkan agama. Meminta kematian tidak masuk dalam konteks hadis ini, kata beliau, limafhumi hadzal hadis wa ghairi. Diambil dari pemahaman, bukan dari nas. Dari pemahaman hadis ini dan hadis-hadis yang lain. Ya. Kemudian yang kedua, alasan Nawawi mengatakan bahwa larangan meminta kematian itu hanya dalam musibah dunia, duniawi. Sementara kalau yang dikhawatirkan musibah agama, menimpa agama, maka boleh untuk meminta kematian berdasarkan pemahaman hadis. Karena Nabi mengatakan lidurrin nazalabih, ya, musibah yang menimpa. Dan musibah tadi itu yang dijelaskan oleh beliau. Kemudian alasan kedua, وقد فعل هذا الثاني خلائق من السلف عند خوف الفتنة في أديانهم. Ya, ini sudah yang kedua tadi yang dibenarkan, itu telah dilakukan oleh banyak atau tidak sedikit dari ulama-ulama terdahulu generasi salaf. Mereka memohon kematian lantaran fitnah yang dikhawatirkan menimpa agamanya. Ya, maka banyak mereka yang memintanya. Itu dalil qaul Maryam. Ya qalat ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Yaqul Qurtubi, ana bahath qala Qurtubi fi tafsir hadha al-ayah, tamannat Maryam alaiha salam al-mauta min jihati ad-din li wajhaini ahaduhuma annaha khafat an yudhanna biha ash-sharr fi diniha ويعير فيفتنها الثاني لئلا يقع قوم بسببها في البهتان والنسبة إلى الزنا وذلك مهلك وعلى هذا الحد يكون تمني الموت جائزا. Ini juga menguatkan ya penjelasan An-Nawawi bahwa meminta kematian disebabkan oleh urusan agama, keimanan, ketakwaan, itu dibenarkan. Yang pertama, lafaz hadis tadi pemahamannya itu dalam urusan dunia, larangan itu disebabkan oleh musibah urusan dunia, sementara agama tidak mengarah ke sana. Kemudian yang kedua, alasannya generasi awal umat ini banyak yang meminta kematian disebabkan oleh kekhawatiran terhadap fitnah yang menimpa agama mereka. Kemudian tadi tambahan dari ayat tafsir Al-Qurtubi tentang doa Maryam ibnatu Imran, ibunda Nabi Isa alaihissalam, ketika dia mengatakan ya laitani mittu qabla hadha, itu kan minta mati, ya laitani mittu qabla hadha, sebelum kejadian dia melahirkan tanpa suami, ya. Dia berharap sebelum itu dia meninggal kan selesai, ya. Wa kuntu nasyam mansiya, dan saya termasuk orang yang tidak diperhatikan, karena orang baru tahu tentang dia setelah viralnya masalah ini. Jadi orang terkadang ketika viral menyesal, ya. Makanya berharap tidak terjadi. Maryam meminta, memohon, berandai-andai mati sebelum kejadian itu, sebelum dia mengandung dan melahirkan anaknya. Kata Al-Qurtubi, ada dua dalil dari kisah Maryam ini untuk bolehnya meminta kematian lantaran dikhawatirkan fitnah agama. Yang pertama, fitnah yang menimpa dirinya. Fitnah agama yang menimpa dirinya, ketika dia melahirkan, dia tertuduh berzina. Ya. Sehingga dia merasa berat, dia orang yang suci, wanita yang salihah, yang bersih, yang suci, kemudian dituduh berzina, ini berat. Ya, makanya dalam agama kita menuduh wanita yang terpelihara berzina ini dosa besar. Dosa besar. Kemudian yang kedua penyebabnya adalah mengkhawatirkan agama orang. Kata Al-Qurtubi, mengkhawatirkan agama orang karena ketika kejadian yang menimpanya itu membuat orang menuduhnya berzina dan membuat orang tersebut terjatuh kepada dosa besar. Nah, inilah yang faktor agama yang di uraikan oleh Al-Qurtubi rahimahullahu taala, dan ini menguatkan apa yang dijelaskan oleh An-Nawawi di sini, bahwa yang ditegaskan dalam larangan meminta kematian ini musibahnya musibah apa? Duniawi. Ya. Wa aidan kalam Imam Katsir fi tafsirih in hadzal ayah fihi dalilun jawaz tamanni al-maut 'inda al-fitnah fa innaha 'arafat annaha satubtala wa tumtahan بهذا المولود الذي لا يحمل الناس أمرها فيه على السداد ولا يصدقونها في خبرها وبعدما كانت عندهم عابدة ناسكة تصبح عندهم فيها فيما يظنون عائرة زانية. Ini luar biasa nukilan perkataan Ibn Kathir. Ya. Yang pertama dia menyimpulkan bahwa doanya Maryam ini menunjukkan bolehnya meminta kematian disebabkan oleh fitnah agama. Luar biasa memang kejadian Maryam ini, orang mengenalinya ahli ibadah walaupun mereka tidak terlalu peduli, ya. Sebelumnya mereka tidak terlalu peduli. Maryam dipelihara oleh Zakaria, berada di mihrab, di tempat khusus, mereka tidak ambil pusing tentangnya. Mereka hanya tahu bahwa Maryam itu wanita salihah, abidah, taqiyah, mu'minah, alim, suci, bersih, tiba-tiba hamil. Nah, ini yang luar biasa terbaliknya keadaannya. Ini yang sangat dikhawatirkan oleh Maryam. Ya. Orang belum tahu. Dia sudah melahirkan dan orang belum tahu. Dan dia tidak mengatakan di tengah orang banyak. Setelah dia dapat anak sudah, ya. Nah, baru dia memikirkan ini perkara ini sangat besar ini. Nah, ketika dia memikirkan akibatnya, kegemparan yang akan terjadi, dan dia yakin pasti akan terjadi perkara yang besar, maka dia berharap kematian. Dan ternyata memang dia dituduh berzina, dia anaknya dituduh anak haram, ya. Dan ini luar biasa sehingga dia meminta kematian kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi berandai-andai, ya. Ya laitani mittu, bukan saat itu dia minta kematian, tetapi kalau seandainya saya mati sebelum kejadian ini, maka selesai. Dia tidak akan sampai kepada permasalahan yang sangat besar tersebut. Ini tambahan, ya. Jadi kita harus juga memahami bahwa larangan tadi, intinya larangan disebabkan oleh ujian-ujian duniawi. Adapun ujian dalam hal agama, bila dikhawatirkan perkara-perkara agama, maka boleh memohon kematian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dinukilkan dari para ulama, Nawawi tadi, kemudian Qurtubi dan Ibnu Katsir.